Mitra Bisnis, Kompas menulis, menciptakan pemerintah yang bersih ternyata menghadapi tantangan berat. Buktinya, sebagian dari ratusan PNS yang divonis bersalah karena kasus korupsi, malah masih aktif sebagai PNS, bahkan dipromosikan jabatannya. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar komunikasi politik Cipta Lesmana. Pak Cipta, apa komentar Anda melihat fenomena ini? Masalahnya peraturan tidak melarang seorang PNS yang sudah divonis dan menjalankan hukuman, lalu bebas dan kembali menjadi PNS. Tidak ada larangan. Negara Indonesia ini negara hukum. Negara hukum berarti hukum menjadi panglima. Semua harus berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sepanjang tidak dilarang, tidak salah. PNS yang pernah masuk penjara karena melakukan tindak pidana, kembali lagi ke pekerjaannya semula gitu ya. Itu tidak salah, terhukum. Memang, betul, saya juga berpendapat sama. Hal ini mencerminkan ketidakseriusan kita untuk memberantas korupsi. Oleh karena itu, saya kira salah satu jalan adalah segera membuat undang-undang yang baru atau merevisi undang-undang yang ada yang melarang ya siapa saja yang pernah dikenakan hukuman pidana untuk menjadi PNS. Artinya PNS harus bersih dari orang-orang eks terhukum, apalagi terhukum karena kasus korupsi. Nah ini mesti segera. Nah ini kembali ke pemerintah kan, kembali ke Presiden SBY terutama kan. Kalau Pak SBY juga berpendapat sama bahwa ini mengingkari perjuangan kita memberantas korupsi, cepat-cepatlah SBY memerintahkan para pembantunya pihak hukum untuk segera mengajukan ketentuan perundang-undangan baru dan membuat bersama dengan DPR. Itu Wendy. Lalu, tindak lanjut seperti apa yang harus dilakukan oleh publik maupun lembaga sosial untuk bisa meningkatkan rasa keadilan dan moralitas publik terkait hal ini, Pak? Kita bisa melakukan pressure, tekanan-tekanan, terutama melalui sosial media, ya. Twitter, Facebook, apakan, itu kan sekarang cukup efektif itu ya, media sosial itu memberikan tekanan-tekanan dengan tujuan satu, supaya atasan PNS yang pernah dihukum tidak lagi memberikan jabatan yang bagus kepada yang bersangkutan. Mencopot nggak bisa, nggak ada larangan gitu. Tetapi yang brengsek adalah orang itu dipromosikan ke jabatan yang tinggi. Nah itu yang kurang ajar. Jadi kepala daerah itu betul-betul nggak ada sense of crisis, nggak ada dorongan untuk serius memberantas korupsi. Jadi tujuannya yang pertama itu, yang kedua adalah menekan pemerintah pusat, khususnya presiden dan menteri Kumham, supaya memperbaiki peraturan perundang-undangan untuk memblokir setiap PNS yang pernah dihukum karena kejahatan yang dilakukannya kembali ke instansinya atau kembali menduduki jabatannya semula yang strategis. Itu Wendy. Demikian pakar komunikasi politik Cipta Lesmana, saya Wendy Lim.